Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai. Tinggal sedikit tersisa pembahasan kita dari hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu pada penggalan kalimat wa antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu kata Jibril alaihi salam, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Kalimat ini ada beberapa tafsiran dari para ulama apa yang dimaksud dengan budak melahirkan tuannya. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa seorang budak akan melahirkan anak-anak yang di kemudian hari mereka akan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin, menjadi pembesar. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah seorang budak melahirkan anak dari tuannya. Jadi dia budak dari seorang tuan. Si tuannya ini menggaulinya, maka lahirlah anaknya. Dan nantinya si anak menjadikan atau menggantikan posisi ayahnya, sehingga ia menjadi tuan bagi ibunya. Maka dikatakan budak melahirkan tuannya. Tafsiran yang ketiga adalah, yaitu semakin banyaknya kedurhakaan anak kepada orang tua. Sebagian ulama menguatkan pendapat yang pertama, namun jika suatu tafsiran dengan sekian banyak tafsiran yang masing-masingnya saling memungkinkan dan tidak saling bertolak belakang, maka itulah yang diambil, yang dipakai. Namun mereka, para ulama yang menguatkan pendapat pertama, menyatakan karena ada korelasi dengan kalimat setelahnya, yaitu wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang dulunya tidak bersandal, yang mereka tidak berpakaian, dan mereka orang-orang miskin, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ternyata orang-orang yang dulunya kondisi mereka sampai tidak punya sandal, pakaiannya tidak punya, miskin, tukang gembala kambing, tapi menjadi orang-orang kaya di kemudian hari, kondisi begitu cepat berubah, dan ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Sekarang subhanallah, yang namanya at-tatawul fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan, gedung-gedung pencakar langit, sudah hal yang lumrah kita lihat saat ini. Yang mungkin dibandingkan 10 apalagi 20 tahun yang lalu, jauh perbedaan dan perbandingannya dibandingkan saat ini. yang mungkin saja kondisi 30 atau 100 tahun yang akan datang, apalagi lebih, kondisi akan lebih berubah lagi tentunya. Maka ini semua, barakallahu fikum, adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat, dan semua yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuai kenyataannya, terbukti persis apa yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tersebut pergi, lalu aku terdiam beberapa waktu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tadi datang bertanya?" Aku katakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka kata Rasulullah, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi Jibril di saat itu datang dalam rupa seorang manusia, lebih kepada menyerupai Arab Badui, orang pedalaman. Namun karena dia seorang malaikat, datang di saat itu tidak nampak bekas perjalanan, bekas safar. Tapi tidak ada satu orang pun yang kenal dengan dia, sehingga menunjukkan dia bukan penduduk setempat. Dan memang bukan penduduk setempat, karena dia adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritasnya Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Namun Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak dua kali. Satu kali di saat menjelang turunnya surah Al-Muddatsir, dan yang kedua dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Tayyib, dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis yang kedua. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ketiga. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin shahadati, an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar atau pondasi, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, satu, wa iqamis salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil bait, haji ke baitullah, wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini seperti ini urutan sesuai dengan jalur periwayatannya. Artinya puasa Ramadan disebutkan setelah haji. Namun dalam riwayat-riwayat yang lain, urutan yang paling tepat adalah haji ke Baitullah diletakkan pada urutan yang kelima dari rukun Islam yang paling terakhir. Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, beliau berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Ini termasuk di antara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang berkunyah dengan diawali kata Abu atau Ummu. Abu atau Ummu. Seperti saya misalnya, Abu Ja'far. Nama aslinya bukan ini, tapi ini panggilan kunyah karena putra pertama saya namanya Ja'far. Jadi dikenal dengan Abu Ja'far. Sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an berkunyah dengan ini. Bahkan sahabat-sahabat yang mereka tidak memiliki anak pun memakai kunyah. Seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam sejarah yang kita ketahui beliau tidak memiliki anak. Bahkan subhanallah, sesuai dengan hikmah Allah dan kehendaknya, semua istri yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlahir darinya anak-anak Rasulullah adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha dan dari Maryah al-Qibtiyah. Yang lainnya tidak. Aisyah, Hafsah dan semuanya dari istri Nabi tidak terlahir anak dari mereka. Namun Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah, ibundanya Abdullah, tapi beliau tidak punya anak yang bernama Abdullah. Dan dianjurkan yang dijadikan sebagai kunyah adalah anak tertua, anak pertama. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang digelar dengan Abul Hakam karena kaumnya ketika mereka berselisih perkara apapun, kemudian mereka datang untuk menyelesaikan perkaranya kepada beliau, mesti semua pihak pasti rela, pasti ridha. Makanya dikenal dengan Abul Hakam, bapaknya si pemutus perkara. Maka Rasulullah mengganti kunyah itu dengan ditanya siapa saja nama anakmu, beliau menyatakan Syuraih, Muslim dan Abdullah. Maka Rasulullah katakan fa anta Abu Syuraih, engkau adalah Abu Syuraih. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sering kita mendengarkan istilah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kalau tunggal radhiyallahu anhu, kalau orang itu ayahnya juga Muslim maka radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhum. Namun Umar, kalau kita sebutkan nama Umar karena ayahnya bukan seorang Muslim maka kita katakan radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sebagai bentuk panjatan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas para sahabat. Meskipun pada dasarnya Allah azza wa jalla telah menerangkan di dalam Al-Quran na'am tentang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah katakan radiyallahu anhum waradu anhum. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Ini adalah rukun Islam yang lima. Satu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadah ini dijadikan dalam satu rukun yang tidak mungkin terpisahkan satu dari yang lainnya. Karena inilah syarat diterimanya amalan. La ilaha illallah tergambar dalam keikhlasan. Dan syahadah anna muhammadan rasulullah tergambar dalam bentuk sikap mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun besar keikhlasan kita tetapi tidak sesuai amalan itu dengan sunnah dan contoh Rasul, tidak diterima. Seberapa besar pun dan seberapa tepat pun amalan kita dengan sunnah Rasulullah, dengan teladan beliau, tapi tidak ada keikhlasan, juga tidak akan diterima. Maka mesti harus terkumpul dua perkara di antara ikhlas dan al-mutaba'ah. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Salat adalah merupakan tiangnya agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhu salat wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah agama, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, bisa tergambar kalau dikatakan bahwa salat adalah tiang, seorang yang membangun sebuah kemah, ketika tiangnya roboh maka bangunannya juga roboh. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi salat ini nilainya besar. Nilainya besar dalam agama. Bayangkan ketika Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. In salat salaha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, yang lain jadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau rusak, rusak juga yang lainnya. Ini betapa pentingnya ibadah, ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba hubungannya dengan manusia ketika hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Dan salat ini akan membantu dan memudahkan kita serta meringankan kita untuk menunaikan amal-amal ibadah yang lainnya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Kemudian yang berikutnya, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat yang sifatnya wajib ataupun zakat yang sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Salat itu adalah seutama-utama ibadah badaniyah dari sisi badan. Sementara zakat adalah seutama-utama amalan dari sisi harta. Dan sering Allah gandengkan penyebutan salat dengan zakat karena kedua amalan ini sangat ditekankan di dalam Islam. Orang yang menunaikan zakat termasuk di antara amalan yang akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebab masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hajjul bait, berpuasa, berhaji ke Baitullah. Tentunya ini berlaku bagi yang mampu. Dan jangan berpikir bahwa, jangan berkesimpulan orang kalau belum haji Islamnya belum sempurna. Tidak demikian pemahamannya. Haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Dan kewajibannya berlaku sekali seumur hidup. Yang berikutnya, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun haji ditunaikan ya Rasul?" Rasulullah diam. Ditanya lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasul?" Beliau diam. Ditanya sampai 3 kali, "Law qultu na'am la wajabat," seandainya aku katakan iya akan wajib, "wala mastata'tum," dan kalian tidak akan sanggup. Inilah menunjukkan betapa Islam benar-benar agama yang rahmat, yang penuh kasih sayang, agama yang penuh dengan kemudahan. Sama juga dengan sholat, zakat juga demikian. Sholat hanya 5 kali diwajibkan sehari semalam. Tidak kemudian 50 kali. Meskipun awalnya sebanyak 50 kali persyariatannya, tapi dengan rahmat Allah, Allah jadikan menjadi 5. Tapi nilainya dalam mizan, dalam timbangan di yaumul qiyamah, kata Rasulullah, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Salat ini 5 kali, tapi nilainya sebanding dengan 50 kali salat. Dalam pelaksanaannya mudah. Pelaksanaannya mudah. Tidak sanggup berdiri, dan itu rukunnya, maka ditunaikan dengan cara duduk. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Berbaring dalam posisi manapun yang kita bisa, yang mudah bagi kita, duduk juga begitu. Kalau ada sesuatu sakit pada kaki, tidak kuat berdiri, mau posisi selonjor enak, ya itu yang dilakukan. Mau duduk sambil bersila, itu enak, itu yang dilakukan. Mau duduk sambil bersandar di atas kedua kaki kita, itu yang dilakukan. Mana saja. Tidak ada nas secara khusus yang menyebutkan posisi duduknya harus demikian. Kalau kaki kita di sana ada gip yang tidak bisa dibengkok, ya harus lurus. Ini yang dilakukan. Demikian pula di saat perjalanan ada rukhsah untuk melakukan qasar, melakukan jamak juga demikian. Ini semua adalah gambaran dari kemudahan syariat Islam. Sebagaimana pula zakat demikian. Zakat hanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan, misalnya pada zakat harta 2,5%, bukan 25%, apalagi 50%, tidak. Hanya sebagian kecilnya. Itu pun subhanallah, orang-orang yang mereka mau dengan penuh ketulusan hati untuk menunjukkan kejujuran imannya dan tanda imannya dengan dia mengeluarkan sedikit dan sebagian kecil dari zakat hartanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Seorang yang berinfak saja dengan senilai satu biji kurma akan ia dapatkan di hadapan Allah seperti gunung Uhud yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya saum Ramadan, dan sudah sering berulang-ulang, dan sesungguhnya sudah kita bahas poin-poin ini dalam hadis yang kedua pada hadis Jibril alaihi salam. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa ya'muru aw wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, atau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang as-sadiq yang jujur, al-masduq yang terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian dalam bentuk alaqah, segumpal darah, juga seperti itu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, juga seperti itu 40 hari. Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat dan ia meniupkan ruh padanya. Lalu malaikat itu diperintah untuk menulis 4 perkara. Dituliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, lalu ia didahului oleh catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, ia pun masuk ke dalam neraka. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu dia didahului catatan amalnya, maka ia pun beramal dengan amalan penduduk surga, ia pun masuk ke dalam surga. Kalimat demi kalimat insyaAllah akan kita bahas satu demi satu dengan mengharap pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Abdullah ibni Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Rasulullah, dan beliau seorang jujur dan terpercaya. Beliau sebelum menyampaikan hadis memberikan mukaddimah dengan pendahuluan ini tadi. Kenapa demikian? Karena apa yang akan disebutkan ini sebetulnya adalah perkara yang ada kaitannya dengan urusan gaib. Tentang janin yang ada di dalam perut, yang nanti perkembangan demi perkembangannya, sampai nanti urusan rizki, ajal, bahagia, sengsara, kematian, sama semua. Maka beliau mendahului dengan ucapan tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menyatakan hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani. Ini dibahas dalam ilmu kedokteran atau ilmu apa, bagaimana proses terjadinya, terpancarnya air mani dalam rahim ibu. Naam, dengan keadaan yang sangat ajaib, yang luar biasa. 40 hari dalam bentuk nutfah tadi, dalam bentuk air mani, Kemudian masuk proses hari ke-41, 40 hari, tahapan 40 hari yang kedua, dia akan berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Ini tidak kemudian serta-merta tiba-tiba jadi darah yang kental, enggak. Sedikit memerah, terus sampai benar-benar menjadi darah yang kental dalam fase 40 hari yang kedua. Kemudian setelah itu akan menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging ketika memasuki fase 81 hari, 4 bulan yang 40 hari yang ketiga, mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Dari segumpal daging inilah terbentuk semua apa yang ada dalam diri kita. Penglihatan, pendengaran, dan ruas-ruas tulang kita, dan segala macamnya, syaraf-syaraf kita tumbuh dari segumpal daging tersebut. Nah, ketika sudah sempurna 4 bulan tadi, ya, sudah sempurna 120 hari masa 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang memang khusus bertugas untuk mengurusi janin. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib yang terjadi tentang masing-masing hamba ini tadi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menulis tentang takdirnya, ia bertanya, "Apa yang aku tulis ya Allah?" Tulislah rizkinya, ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Dan rizki di sini dijelaskan para ulama, rizki dalam bentuk rizki badan dan juga mencakup rizki agama. Rizki badan dalam bentuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang semisal dengan itu. Ini semua dituliskan rizkinya. Demikian pula rizki yang bisa menegakkan agamanya berupa ilmu, iman, dan amal saleh. Ini semua masuk dalam kategori rizki agama. Demikian pula ajalnya. Seberapa lama dia tinggal di bumi, di dunia. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala tentukan ajalnya. Ada yang mati di saat lahir, ada orang yang mencapai 100 tahun, ada orang yang panjang, semisal Nabiullah Nuh alaihi salam, umur beliau 950 tahun. Nabiullah Adam 1000 tahun kurang 40 tahun. Jadi berapa? 960, karena 40 tahunnya dihadiahkan oleh beliau kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi umur beliau dihadiahkan 40 tahun kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, dan pilihan umur ini bukan pilihan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dan umur itu bukan tergantung kepada kesehatan dan kekuatan badan. Tidak. Betapa banyak orang yang benar-benar sehat, segar, bugar, tiba-tiba mati mendadak. Tiba-tiba mati mendadak. Subhanallah, Syekh mencontohkan suatu kejadian yang benar-benar luar biasa. Betapa ajal itu memang sangat aneh dan tidak pandang bulu, tidak mengenal usia, tidak melihat situasi. Beliau menceritakan yang terjadi di Unaizah. Unaizah ini termasuk bagian dari daerah Saudi yang beliau tinggal di sana. Daerah Unaizah ini tempatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada sebuah sepeda motor. Sepeda motor ini mau berjalan. Tiba-tiba juga di sana ada mobil yang mau jalan, mau ketemu. Akhirnya sama-sama nunggu. Mau ngasih jalan duluan. Di sana mikir, silakan yang sana duluan. Di sini mikir, silakan yang sana duluan. Akhirnya lama ditunggu-tunggu. Nah, mungkin dari sana mau ngasih saya kesempatan duluan. Yang sana juga begitu. Oh, mungkin saya suruh duluan. Akhirnya, tes sama-sama jalan, tabrakan. Akhirnya satu orang meninggal yang di belakang sopir mobil. Subhanallah, hanya beberapa detik, ya beberapa detik menunggu ajal itu datang menjemputnya. Subhanallah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan, menunda ajal itu ketika memang sudah sampai waktunya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak akan ada satu jiwa pun mati sampai rizkinya sempurna. Jadi tidak mungkin kita meninggal tapi rizki kita masih tersisa. Tidak mungkin. Itu sudah kita habiskan semua. Sudah kita habiskan semua jatah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ingat, umur itu bukan warisan. Sehingga kemudian ada orang menyatakan, oh kalau orang-orang sana yang oksigen di tempatnya bagus, itu rata-rata umur mereka antara 80 sampai 120 tahun. Jangan harap mereka mati umur 60. Dari mana ilmu ajal itu bukan warisan? Karena katanya kalau orang-orang yang mereka daerah oksigennya bagus dengan apa namanya kondisi alamnya masya Allah lebih alami gitu, umurnya lebih panjang. Tidak tentu, ya, tidak tentu. Karena ajal atau umur itu bukan warisan. Kemudian yang berikutnya ditulis amalannya. Ditulis amalannya, dan ditulis amalan ini mencakup dua perkara. Satu, di saat dalam catatan Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan al-qalam pena 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah katakan kepadanya, "Uktub," tulislah. "Wa ma aktub," apa yang aku tulis ya Allah? "Uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah." Kemudian bentuk pencatatan yang kedua adalah di setiap kali kita melakukan amalan, akan ditulis amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat pengawas, malaikat penjaga. Kaitannya dengan niat dalam amalan, ada hadis yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Orang kalau berniat melakukan suatu amalan saleh lantas tidak jadi, gagal, maka dituliskan pahala, satu pahala yang sempurna. Tadinya niat saya pengen ikut pengajian, tiba-tiba ada tugas dadakan, itu enggak jadi deh. Allah Subhanahu wa taala tuliskan satu pahala sempurna karena niatnya. Ketika ditunaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, Allah tulis dengan pahala 10 kebaikan yang sempurna. Bedanya dengan berniat melakukan kejelekan, kalau tidak jadi dilakukan karena kemudian muncul penyesalan, rasa takut, Allah tuliskan pahala, satu pahala. Tapi kalau tidak jadi bukan karena takut, begitu misalnya na'udzubillah, sekedar contoh saja, mau mencuri, begitu mau ngambil ini mangga ini bikin ngiler, ini sudah matang di pohon padahal di rumah saya tidak ada, di pinggir jalan lagi, begitu mau ngambil satpamnya dehem, wah enggak jadi, tunggu nanti tengah malam. Ya, ini enggak jadi bukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada yang lihat. Nah, sebetulnya tuh tadinya mungkin barakallahu fikum, seandainya enggak ada yang dehem, ya sudah dapat panenan banyak. Ini ditulis dengan, kalau enggak jadi tetap ditulis satu kejelekan yang sempurna kalau enggak jadi. Kalau dilaksanakan juga ditulis dengan satu kejelekan yang sempurna. Subhanallah, kalau mau atau kalau seandainya boleh dibahasakan, seandainya boleh. Kalau kita ya masih masuk ke dalam neraka, itu keterlaluan sebenarnya. Keterlaluan sebenarnya kalau boleh dikatakan begitu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesuatu yang kita laksanakan karena lupa, karena enggak sengaja, karena dipaksa, itu enggak dicatat dosa. Tidak dicatat dosa. Kita niat enggak jadi, ditulis kebaikan. Dilakukan, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Luar biasa. Meskipun sebenarnya masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, min ahlil jannah wa min ahlin nar. Oleh karena itu, Juga disebutkan wasyaqiyun au sa'id. Ini batas puncak akhirnya. Ini orang menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Perhatikan, Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 105 sampai 108. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara, ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahid. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka berada di dalam neraka. Mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk. Kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah maha berbuat apa yang dia inginkan. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang bahagia, mereka berada di surga, mereka kekal di dalamnya madamatis samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali Allah menghendaki lain. Ata'an ghaira majdud, sebagai pemberian atau karunia yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita sebutkan di dalam penjelasan setelah ini tentang bagaimana gambaran yang Nabi sampai bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak kecuali satu hasta. Hasta segini, sangat dekat. Tapi ternyata akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Di penghujung usianya, dia pun masuk ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya. Namun apa saja rahasia, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kondisi-kondisi seperti ini, mungkin kita berpikir, berarti kalau begitu Allah zalim, Allah demikian. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Semoga Allah menjadikan yang kita lakukan ini ikhlas semata-mata karenanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang memperberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan.